Ibrani pasai 2. Nyan ke sabab ji, getanyo haruh tamu mat bekong tat, niba ajaran-ajaran yang katanyo dengar. Mangat getanyo bek tatinggai ajaran nyan. Pesan-pesan yang gepetruk leh domna malaikat ubak indah tu tanyo, ternyata betul. Dan ureng yang hana ji turut atawa, hana ji taat tema, ji terimong hukuman yang sesuai ngon but jih nyan. Putuk lom, ngon keselamatan yang lebih hebat nibak pesan-pesan nyan. Menyo getanyo hana tapako nibak keselamatan nyan, getanyo katente hana temaluh nibak hukuman. Sabab Tuhan kedrokeh yang pon-pon yang pemaklum keselamatan nyan. Dan ureng yang pon-pon tak dengo kaji beri bukti kebenaran nyan ubak getanyo. Di samping nyan, Allah kagepekong kebenaran kesaksian ureng-ureng nyan. Dengan cara jipuna membago rupa but-but yang ajaib dan hai-hai yang luar biasa dan jibagi-bagi menebri-menebri nibak roh Allah menurut kehendak jih kedro. Malaikat-malaikat hana meteme kuasa nibak Allah keji perintah donya baru yang tema teka. Nyan keh donya yang tengah tak pegahnya. Sebalik jih, bak sabuh bagian yang nalam Alkitab na tertulis laginya. Manusia nyan pu ya Allah, sampo drono nu tempo ingat awak nyan. Manusia nakuh manusia mantong, tuma drono nu kalon awak nyan. Lamote yang panu drono pujit awak nyan bacut lebih miup nibak malaikat. Drono beri ubak ji nyan pangkat yang mulia dan terhormat. Lagi terpujit ke yang mat kuasa atuh pu mantong. Dengon lagi nyan, menyote pegah Allah gepujit manusia. Yang mat kuasa atuh pumantong. Nyan makna jih, bahwa hana mesapu pih yang hana jimiyup kuasa manusia. Bah pih menan, getanyo hana takalon bak watenyo manusia jimat kuasa atuh pumantong. Tema getanyo, katakalon isya mekuasa. Gop nyan gepujut bacut lebih miyup ni bak malaikat, bak waten yang panut. Mangat atuh ke get ate potu Allah, gop nyan hase mate kemandum umat manusia. Tanyo takalon jino, gop nyan gebri kedudukan yang mulia dan terhormat sebab gop nyan kamederita sampo mate. Kebit kasih patut jih Allah yang cipta pupu mantong, kemaksud gop nyan kedro. Terpujud Isa yang ba selamat yang sampurna melalui derita. Dengon lagi nyan, Allah hase gepakat jaitat ureng ke musajan, tepu agung mesajan ngon Isa. Sabab gop nyan ke, yang buka jalan ke awak nyan, mengajut tepu selamat. Isa gepeglih manusia ni bak deca-deca awak nyan, dan gop nyan yang peglih, dan awak nyan yang tepeglih nyan, saban-saban nasi dro bapak. Nyan ke sabab Isa hana male ge aku awak nyan, si bago cedara-cedara gop nyan. Isa gepegah ubak potu Allah, ulun temaku beri ubat saudara-saudara lun ke hidron. Ulun temalun pujo dronuh nibak tempat awak yang mengumpul. Dan Isa gepegah lom lagenyo, ulun temalun kebah harapan lun ubat Allah. Dan gopnyan gepegah lom, nyo ke ulun, mesajan ngon anak-anak yang kage berile Allah ubat ulun. Le sabab ureng-ureng yang gepegah anaknyan, nakeh makhluk manusia yang hasil mati. Tema Isa kedro jut kesaban lagi awaknya dan udep dalam keadaan manusia. Gopnya gepebut menan, mangat dengon mate gehnya, hase gepu hancur iblis yang kuasa atuh mate. Dengon caranya, gopnya ka gepu bebah, bubena ureng yang sipanjang udep jih, kaji penamit, sabab ji takut ubak mate. Dengon lagi nyan, duh keh takalon, bahwa kon malaikat yang getulung, tema keturunan Nabi Ibrahim. Nyo memakna bahwa gopnyan haruh saban dengan sedara-sedara gopnyan lam hai pu mantong. Dan dengan lagi nyan, gopnyan jut ke imum agung yang setia dan nagasih sayang. Dengan pelayan geh yang lagi nyan, deca manusia jut ke peampun. Dan sabab gopnyan kedro, kalah gerasa menderita dan kenong cuba. Gopnyan hasil getulung ureng-ureng yang kenong cubaan. Sabab gopnyan kedro, kalah jicuba dan menderita.